Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan di bab yang baru, yaitu bab ke-28 ya, yang berjudul Adabu Buyutillah, yaitu adab di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau adab di masjid ya. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan innal masajida buyutallahi ahabbu biqa'il ardi ilaihi subhanahu. Sesungguhnya masjid-masjid yaitu rumah-rumah Allah adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Fiha unsul mu'minin. Dalam masjid terdapat ketenangan orang-orang yang beriman. Warahatu qulubihim. Dan tempat peristirahatan hati-hati mereka. Watumakninah nufusihim. Dan juga ya, ketenangan jiwa mereka. Waqurratu a'yunihim. Dan penyejuk pandangan mereka. Wafiha rif'atud darajat. Dan dalam masjid terdapat ya, penaikan derajat. Wa'uluwul manazil. Ya. Dan kedudukan yang sangat tinggi, wa ghufranud dzunub, dan dalam masjid juga terdapat pengampunan terhadap dosa-dosa, wa takfirus sayyiat wal khathiat, dan ya, penghapusan kesalahan-kesalahan ya. Sebagaimana telah kita pernah bahas bahwa ketika dzunub atau dosa disebut dengan sayyiat, dibarengkan dengan sayiat, maka dzunub bermakna dosa besar dan sayiat bermakna dosa kecil. Ya, jadi pengampunan terhadap dosa besar dan juga penghapusan terhadap dosa-dosa kecil. Wa nailu ridwani rabbil ardi was samawat. Dan masjid juga tempat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb yang menguasai langit dan bumi. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi illallahi masajiduhum masajiduha ya. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid di bumi Allah. Wa abghadul biladi illallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci di bumi ini adalah pasar-pasarnya. Ya. Dzalika annal masajida, yang demikian itu karena masjid-masjid ya tamayyazat bikathrati dzikrillah. Karena masjid itu istimewa ya, teristimewakan dengan banyaknya orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan istimewa karena di situlah tempat orang menunaikan salat dan membaca Al-Qur'an. Kemudian juga tempat orang melakukan ya taklim ya, kajian ilmu ya, mengaji fikih ya tentang agama Allah Subhanahu wa taala ya, dan lain sebagainya berupa perkara-perkara yang agung yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semuanya di masjid ya, zikir di masjid, salat di masjid, baca Quran di masjid, majelis ilmu juga di masjid, dan semua itu Allah cintai. Maka sudah tentu masjid itu adalah tempat yang Allah paling cintai. Bikhilafil aswaq, beda dengan pasar ya. Fa innahu yujad fiha minal laghab was-sakhab wa ta'amulat al-muharramah ya, wal a'mal as-sayyi'ah. Beda dengan pasar. Kalau pasar, maka di dalamnya terdapat hiruk pikuk, rame. Ya. Dan berbagai macam transaksi yang haram dan perkara-perkara yang buruk. Ya. Ada transaksi haram, ada adab-adab yang buruk, itu gudangnya di pasar. Ila ghairi dzalika mimma yakunu fil aswaq dan lain sebagainya yang itu lumrah terjadi di pasar. Ya, itu sebabnya kenapa tempat yang paling Allah tidak sukai adalah justru di pasar. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat." Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Yang pertama, engkau sempurnakan wudhu ketika kondisi yang tidak kau sukai. Artinya wudhu dalam kondisi dingin, ya, dalam kondisi ya, mungkin airnya terbatas, ya, susah lah intinya ya. Engkau tetap sempurnakan wudhumu. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan yang kedua, engkau memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Wa intidharus salati ba'das salah. Dan engkau menunggu di antara dua waktu sholat. Ya. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ya. Arti ribat adalah, arti asalnya adalah berjaga-jaga ketika berjihad. Ya, maka di sini, ya, artinya kita pahalanya itu seperti pahala orang yang berjaga-jaga ketika berjihad. Ya, pahala yang sangat besar. Ya, ada tiga di sini ya, menyempurnakan wudhu ketika kondisi susah, kondisi dingin dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu sholat. Maka wal masajidu buyutun adzinallahu tabaraka wa ta'ala anturfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Maka masjid-masjid merupakan rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyeru hamba-hambanya untuk membangun masjid, ya, kemudian menguatkan masjid, ya, memakmurkan masjid, ya, dengan beribadah seperti sholat, kemudian berzikir kepada Allah, membaca Quran, ya, kemudian mengajar agama, ya, majelis taklim, ya, wa da'watan ilal huda wal khair dan mengajak kepada kebaikan dan petunjuk. Itu fungsi masjid. Ya. Wayakfi al-masajid syarafan annaha buyutullah. Dan cukuplah masjid itu mulia hanya karena dia dinisbatkan atau disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut rumah Allah. Ya. Maka banyak di antara hal yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah itu menjadi mulia, namanya tasyrif, ya. Dimuliakan karena disandarkan kepada Allah. Contohnya rumah Allah, kemudian khalifatullah, ya, kemudian abdullah. Jangan salah, walaupun abdun, walaupun hamba, tapi karena dinisbatkan, ya, kepada Allah menjadi mulia. Abdullah itu kedudukan yang sangat mulia. Maka ini menunjukkan bahwa masjid itu mulia semata-mata disebut sebagai rumah Allah. Adhafahar Rabbu ila nafsihi tashrifan laha. Allah Ta'ala sendiri yang menamainya rumah-rumah Allah. Ya. Ta'liyatan liqadriha. Dalam rangka memuliakan, meninggikan kedudukan masjid. Ya. Dan menjelaskan tentang agungnya kedudukan masjid. Sebagaimana Allah firmankan, wa annal masajida lillahi falatad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu milik Allah seluruhnya, maka janganlah kamu menyembah selain Allah di dalam masjid tersebut. Ya. Disebut bahwa rumah-rumah yang dibangun untuk ibadah kita ini, masjid itu milik Allah. Ya. Itu kemuliaan tersendiri bagi sebuah masjid. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia melangkah ke salah satu di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, yaitu sholat, maka setiap dua langkahnya, salah satunya akan menghapuskan dosa, dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajat. Ya, melangkah kanan, naikkan derajat. Melangkah kiri, menghapuskan dosa, dan seterusnya. Ya, itu keutamaan ya, berjalan menuju masjid. Maka masjid-masjid itu punya adab-adab yang khusus, ya, yang layak untuk diperhatikan, karena itu di antara bentuk memuliakan rumah-rumah Allah yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Allah Ta'ala mengatakan, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah-rumah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya Allah, nama Allah, dan juga dilantunkan tasbih di dalamnya pada pagi hari dan juga sore hari. Ya. Rijalun, ya. Laki-laki, para laki-laki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Para laki-laki yang perdagangan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Perhatikan di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, an turfa'a wa yudhkaru fi hasmuhu. Tempat di mana Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Ya, hadza jama'u ma yata'allaqu bil masajid min ahkamin wa adab. Ini adalah ya sudah termasuk satu kalimat yang mengumpulkan semua hukum-hukum dan adab-adab dalam masjid. Ya. Maka maksud dari turfa atau rafa, ya, mengangkat di sini mencakup tasyiduha wa binauha. Ya, mencakup membangun masjid, ya. Wa tanzifuha, dan membersihkan masjid dan memperhatikan masjid. Ya, wa siyanatiha min kulli mu'dhin, dan menjaga masjid dari segala macam yang mengganggu masjid, yang mengotori masjid. Ya. Kemudian zikrullah di sini mencakup sholat, kemudian membaca Quran, kemudian majelis ilmu dan lain sebagainya. Ya, maka fajamaat al ayatu ahkam al masajid kullaha. Maka ayat ini sesungguhnya telah mengumpulkan keseluruhan hukum-hukum terkait dengan masjid. Ya. Fata'ammal, maka perhatikanlah, ra'akallah, semoga Allah ya memuliakanmu, ya. Bahwa Allah Ta'ala di sini menyebutkan tentang rijalun, ya, tentang rujulah. Rujulah itu kejantanan, kelaki-lakian, ya. Kan disebut ini rijalun, ya. Dalam ayat tadi dikatakan, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashal rijalun," ya. Di sini disebutkan ada rijal, laki-laki, para laki-laki. Ya. Farujulatu bi abha suwariha wa ajmala hulaliha. Ya. Maka kejantanan, ya, dalam bentuk yang paling jelas adalah ayyaqifar rajulu ma'ar rijali fi buyutillahi khamsa marratin fil yaumi wal lailah. Maka bentuk kejantanan yang sesungguhnya, kelaki-lakian yang sesungguhnya, adalah ketika seorang laki-laki berdiri bersama laki-laki lain di rumah-rumah Allah 5 kali sehari, pagi maupun siang dan malam. Haitsu yunada bihinna fiha, ketika dipanggil untuk pergi ke masjid untuk sholat. Nah, itu menunjukkan kelaki-lakian, kejantanan, ya, rujulah, ya. Ada di sini Allah Ta'ala menyebut rijalun, ya, laki-laki. Waqad ghaba hadzal ma'na al-'azim min ma'ani ar-rujulah 'inda al-mufarritin fi irtiyadil masajid. Maka ketika ketika orang-orang itu meremehkan ya untuk pergi ke masjid, maka mereka kehilangan makna rujulah. Artinya mereka kehilangan kejantanan mereka, kehilangan kelaki-lakian mereka. Fatarahum rijalan bi ajsamin qawiyah. Maka engkau akan lihat ya mereka itu laki-laki dengan badan yang kuat, wa abdan sahihah, dan badan yang sehat, lakin la yashhaduna salata fil masajid. Tapi engkau tidak temukan mereka salat berjamaah di masjid. Artinya apa? Kalau jalan jauh kuat ya. Tapi kalau ke masjid enggak ada ya. Fa aina hum an hadzal ma'na al-'azim lirujulah haitsu athna Allah 'ala ruwadil masajid bi hadzal wasf. Maka ya, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan makna rujulah, mendapatkan gelar laki-laki ya, ketika Allah Ta'ala memuji orang yang suka ke masjid, yaitu mereka yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ya. Mereka para laki-laki yang perdagangan mereka, jual beli mereka tidak menghalangi mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Ya, jadi ini pujian ya. Pujian bagi mereka yang ya ketika mereka sudah tiba waktu salat ya, dagangannya tutup gitu ya. Tutup kemudian mereka ke masjid. Nah, ini berarti orang yang dunianya diurus tapi akhiratnya ya dia dunia ini tidak menjadikan akhiratnya kemudian terlupakan ya. Maka mereka ya para laki-laki ini mereka berdagang. Mereka bekerja untuk keperluan kehidupan mereka. Akan tapi segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidaklah menyibukkan mereka untuk tetap ke masjid ya. Dan tidaklah pula menjadikan mereka jauh dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati mereka itu terikat dengan masjid ya. Mereka mengenali hak-hak rumah-rumah Allah dan mereka mengenali kedudukan rumah-rumah Allah ya. Mereka betul-betul mengetahui kemuliaannya ya, Pak. Dan mereka ya menjaganya sebagaimana mestinya ya. Fa'amaruha dan mereka memakmurkannya haqqan wa sidqan, dengan sesungguhnya, dengan memakmurkan yang sebenar-benarnya, bukan seperti orang yang memakmurkan masjid itu dengan membuat masjid itu megah, membuat masjid itu kemudian penuh dengan hiasan-hiasan, penuh dengan segala ya, menunjukkan makmur dalam arti sempit gitu ya, dunia gitu ya, kelihatan bagus, tapi memakmurkan dalam artian haqqan wa sidqan, betul-betul memakmurkan yang benar, yaitu dengan mendatanginya dan sholat di dalamnya, ibadah di dalamnya, ta'atan wa 'ubudiyatan lillah, yaitu dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah di dalam masjid tersebut. Itulah makna memakmurkan yang benar ya, haqqan wa sidqan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah ya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Maka ayat ini ya, ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa bentuk memuliakan yang hakiki terhadap rumah-rumah Allah ya adalah dengan itu tadi ya, beberapa yang sudah disebutkan di sini ya, beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan lain sebagainya ya. Wa annaha tajma'u tahqiqa amrayn 'azimain, dan dalam ayat ini terkumpul dua bentuk memakmurkan masjid ya, yaitu salahal aqidah wa husnal amal, yaitu akidah yang benar dan amal yang baik Ya, nanti akan kita lihat penjabarannya. Yang pertama, solahul aqidah adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, yang memakmurkan masjid Allah itulah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, berarti asas yang dibangun ya dalam memakmurkan masjid adalah akidah yang benar, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, iman yang benar itulah ya yang menjadi landasan memakmurkan masjid. Ya. Maka maknanya di sini adalah amana billah rabban khaliqan raziqan. Ya. Mun'iman mutafaddilan. Ya. Arti beriman kepada Allah di sini adalah beriman bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha menciptakan, yang Maha memberi rizki, yang Maha memberi nikmat, yang Maha memberikan karunia. Ya. Dan juga beriman tentang nama-nama Allah yang mulia, yang bagus, ya, dan sifat-sifatnya yang mulia, serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah dengan benar, ya, dan tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna beriman kepada Allah di sini. Makanya kalau orang masih dia ke masjid tapi dia masih ya menyembah kepada selain Allah, ya, dengan dia mungkin memberikan sajen kepada selain Allah, ya. Wah, Allah juga tidak butuh sajen, ya. Tapi dia butuh, dia kasih sajen untuk mengagungkan selain Allah. Atau dia mungkin melakukan ritual-ritual yang menunjukkan bahwa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang ini meskipun dia sering ke masjid, tapi hakikatnya dia tidak memakmurkan masjid. Kenapa? Karena memakmurkan masjid asasnya adalah beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Falahu yakhdu'u wa ilaihi yaltaji. Ya. Dan iman kepada Allah juga berarti tunduk kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat kembali, ya. Dan hanya rukuk dan sujud hanya kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, ya. Dan juga meminta segala macam hajatnya, keperluannya itu kepada Allah, ya. Kemudian ya, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, ya, berdoa maupun meminta itu hanya kepada Allah, ya. Wala yastaghitsu illa billah, dan tidak memohon jalan keluar dari kesulitan kecuali juga kepada Allah. Kadang-kadang ada orang dia sholatnya untuk Allah, tapi begitu ada kesulitan dia mintanya kepada wali yang sudah meninggal misalnya. Nah, berarti ini tidak merealisasikan iman kepada Allah yang sebenarnya. Wala yazbahu illa lillah, dan juga dia kalau menyembelih itu hanya kepada Allah, ya, bukan menyembelih kepada atau untuk laut, untuk gunung, untuk pohon, ya. Wala yatlubul madad wal aun illa minallah, dan tidak meminta pertolongan kecuali dari Allah. Maka dengan itu telah benar akidahnya kepada Allah dan telah benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat, ya, memakmurkan masjid dengan beriman kepada Allah, ya. Maka ketika bagian yang ini, bagian keimanan ini kemudian terdapat cacat di dalamnya, maka amal-amalnya itu akan terhapus walau kathurat, walaupun banyak, ya. Karena syirik itu menghapuskan amal, ya. Li'anna imaratul masajid asasuhal ladhi alaihi tubna sihatal aqidah wa sihatal imani billah. Karena apa? Ya tadi, memakmurkan masjid itu asasnya adalah, ya, asasnya adalah akidah yang benar, ya, iman yang benar kepada Allah dan hari akhir, ya, daril jaza wal hisab, hari akhir yang merupakan tempat balasan dan tempat menghisab amalan, ya. Dan wa awwalu ma yus'alu anhu al 'abdu fil yaumil akhir yauma yalqallaha 'azza wa jalla hadhihi shalah, ya. Dan begitu pula, ya, yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya nanti yang pertama kali ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah salat, ya. maka fahuma mauqifan yaqifuhuma al-'abdu baina yadayllah, ya. Maka ada dua mauqif, ada dua apa ya? Ada dua kesempatan atau ada dua waktu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana in saluhal awal saluhal tsani. Yang mana kalau berdirinya kita di depan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah benar, ya. Baik, maka berdirinya kita nanti di depan Allah di yang kedua juga akan baik, ya. Fa in fasadal awal khaba wa khasira. Tapi kalau berdirinya kita di depan Allah yang pertama ini apa namanya rusak, maka yang kedua nanti juga akan rusak, ya. Maka al mauqiful awal fid dunya huwa hadhihi shalah. Maka berdirinya kita di depan Allah yang pertama itu di dunia, yaitu ketika salat, wa tsani fid daril akhirah, dan yang kedua adalah ketika di akhirat, wa huwa mauqiful hisab, yaitu ketika hari di mana kita dihitung amalannya, dihisab amalannya. Nah, kalau salatnya benar, maka nanti akan selamat ketika berdiri di hadapan Allah di akhirat, ya. Itu tentang iman kepada Allah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, ya, amalan seorang hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, maka dia akan beruntung, dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau rusak salatnya, maka dia juga akan rugi. Akan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu yang pertama, ya, terkait dengan iman. Amma husnul amal, adapun yang kedua terkait amal yang baik, yaitu pada potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas salata wa ataz zakah. Ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya. Fa hadza imaratul masajid bil a'mal wa ta'at wa taqarrub ila Allah. Bil amali shalih al muqarrib ila Allah. Ya. Maka ini bentuk memakmurkan masjid dengan amal dan ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi berupa iman, ya, amalan hati, kalau sekarang amal anggota badan, amal soleh, ya. Wa qiyamul amali shalih al muqarrib ila Allah alal ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasuli al karim. Dan amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah yang ikhlas, ya. Artinya yang dimurnikan hanya untuk Allah, tidak untuk orang lain, tidak untuk calon mertua misalnya atau yang lainnya, ya. Dan mutaba'ah juga memurnikan, ya, mutaba'ah itu memurnikan peneladanan, ya, hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya harus persis, ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, dibuat sepersis mungkin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan zakat dan lain sebagainya, ya. Wa alaihi salawatullah wasalamuhu. Semoga salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal masajid qurratu uyuni ahli iman, ya. Dan masjid adalah, ya, penyejuk pandangan orang-orang yang beriman, ya, dan penenang hati, penenang jiwa mereka, ya, dan sesuatu yang membahagiakan dada-dada mereka, ya, dan menjadi jalan keluar, menjadi apa ya, penyejuk, ya, hati-hati mereka, ya, dan juga menjadi penenang, ya, yang mengistirahatkan mereka dan membahagiakan mereka. Ya. Fihal musalli wa fiha dzakir. Di dalam masjid ada orang yang salat dan ada orang yang berzikir. Wa fiha tali lil Qur'an. Di dalamnya juga ada orang yang membaca Qur'an. Wa fiha al-muntazir lis-shalah ba'da shalah. Ya. dan di dalamnya juga ada orang-orang yang menunggu waktu sholat berikutnya. Ya, kalau maghrib masih ada orang di situ, orang menunggu waktu isya. Ya, al-murabit al-muhtasib, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka fahiyya amkinah mubarakah, maka masjid-masjid merupakan tempat-tempat yang penuh berkah. Ya, ya. Dan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib bagi setiap orang yang memuliakan Allah, yang Allah muliakan, ya, berupa menjadi orang-orang yang rajin ke masjid, ya, menjadi orang yang rajin sholat, untuk untuk menjawab dan juga yang menjawab panggilan Allah ketika azan, ya, ayyar ali buyutillahi adabaha. Hendaknya orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, seperti itu, nikmat untuk mau ke masjid, nikmat untuk mau menjawab seruan adzan, ya, ayyar ali buyutillahi adabaha. Hendaknya dia memperhatikan adab-adab di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'rifa ma yanbaghi ayatahalla bihi tujaha hadhil biqa al-fadilah. Dan hendaknya dia bisa mengenali, bisa mengetahui, ya, apa yang mestinya dia lakukan di tempat yang sangat mulia ini dan tempat yang Allah cintai ini, ya. Wal haditsu an adabil masajid yatanawal, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab-adab masjid, dia mencakup beberapa bagian, ya, ada beberapa, kalau boleh kita bagi itu, hadisnya itu ada beberapa bagian, ya. Awalan, bagian yang pertama adalah terkait dengan isti'dadu man, ya, sayadhabu ilal masjid wa huwa fi baitihi. Terkait dengan bab tentang persiapan bagi mereka yang ingin pergi ke masjid ketika masih di rumahnya, ya, dengan apa dia mempersiapkan diri, bagaimana dia persiapan dirinya, ya, bagaimana dia, ya, bersikap di rumahnya, itu sudah diatur dalam hadis. Itu bagian yang pertama. Wa yatanawal, dan juga mencakup yang kedua, ma yambaghi ayyakuna alaihi min adabin fi tariqihi ila baitillah. Yang kedua juga mencakup bagaimana adab ketika dia berjalan ke masjid. Ya. Yang ketiga, wa yatanawal ma yakunu alaihi min adabin 'inda dukhuli buyutillah. Ya. Yang ketiga terkait dengan ketika dia sudah sampai ke masjid, kemudian bagaimana dia memasuki masjid. Wa ma yakunu alaihi min adabi dakhila buyutillah. Dan bagaimana adabnya ketika sudah masuk ke rumah Allah. Ya, wa kadzalika fi khurujihi min buyutillah. Begitu pula ketika dia keluar dari masjid juga ada adabnya, ya. Jadi paling tidak ada tiga bagian ini, ya. Ketika dia masih di rumah, ketika dia berjalan menuju masjid, dan ketika dia masuk masjid, di dalam masjid dan keluar masjid, itu semua sudah diatur, ya. Fa syari'atu ja'at bi adabin 'azimah jalilah. Maka syariat itu datang dengan adab-adab yang agung, ya. Dan tahqiqul 'abdi laha waqiyamuhu biha unwanu falahihi wa dalilu salahihi wa amaratu qiyamihi bima umira bihi. Dan ketika seorang hamba merealisasikan adab-adab tersebut, adab-adab yang sudah digariskan oleh syariat, ya, maka itu adalah unwanu falahihi, itu adalah kunci kebahagiaannya, kunci kemenangannya, ya, dan akan menjadi petunjuk, ya, dia menuju kebaikan, ya, dan juga menjadi tanda bahwasanya dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Walihada hariyun bil mu'min alladhi huwa min ahlil masajid ayyu'na bi adabil masajid. Maka oleh karena itu penting bagi seorang mukmin yang mana merupakan orang-orang yang seharusnya memakmurkan masjid untuk memperhatikan adab-adab di masjid. Yushra'u lil muslim wa huwa yatahayya'u fi baitihi liyakhruja ila sholati jumlatan minal adab yajduru bihi ayu'na biha. Maka di sini ada beberapa adab yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk menyiapkan diri di rumahnya sebelum dia keluar untuk sholat di masjid. Ya, ini bagian yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah ketika dia masih di rumahnya. Asasuha wa a'zamuha bal asasu kulli amrin ayusliha niyatahu. Yang pertama, adab yang paling pertama dan paling penting, bahkan itu adalah asas bagi segala hal, adalah hendaknya dia memperbaiki niatnya. Ya. Wa ayakhlisa maqsadahu. Dan dia betul-betul memurnikan tujuannya. Wa ayyanwiya bi'amalihi wajahullah. Dan hendaknya dia meniatkan amalnya menuju masjid ini hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, ya. Jadi kita belum ngomong soal bagaimana melangkahnya, enggak. Dari hati dulu diperbaiki niatnya. Sudah benarkah kita niatnya? Kita lihat, ya. Wala yazalul mar'u ila ayyamuta yuzaham ala niyatihi. Ya. Wa ta'tihil umur allati tukhillu bi niyatihi wa tufsidu alaihi maqsadah. Ya. Maka seorang itu, ya, ya, hendaknya dia selalu memperhatikan niatnya, ya. Dan kadangkala, ya, datang beberapa hal yang dapat merusak niatnya, ya, merusak tujuannya. Faniyatu tahtaju ila mu'alajah mustamarrah atau mustamirrah, ya. Maka niat itu butuh untuk senantiasa dijaga, dirawat, dievaluasi secara mustamirah, secara terus-menerus, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'allajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ya, aku belum pernah merawat sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Ya. Jadi niat itu bisa berubah-ubah, ya. Sudah ikhlas di awal, di tengah-tengah bisa tercemar niatnya. Tiba-tiba tercampur niat yang lain yang menjadikan dia tidak murni lagi niatnya. Hati-hati. Ya. Wa yahrisu ayyakuna khurujuhu min baitihi ilal masajid qa'iman alal ikhlas. Wa qasdihi wa qasdillahi tabaraka wa ta'ala bil amal. Maka hendaknya ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka dia niatkan untuk ikhlas hanya untuk Allah, untuk beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqad taqaddama qaulullah subhanahu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan tadi sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah, berdoa, ya, salat. Ya, tad'u di sini bukan hanya sekedar berdoa, tapi ini adalah doa ibadah, mencakup segala macam ibadah. Ya. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah di dalamnya. Ketika Anda sholat namun Anda riak, berarti Anda sedang beribadah kepada selain Allah di situ. Padahal Allah Ta'ala katakan jangan, ya, menyembah selain Allah di dalamnya. Fayanwi bi khurujihi ta'atullah. Maka dia niatkan ketika dia keluar rumah itu betul-betul karena taat kepada Allah. Wa taqarruba ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba ridah, mencari ridha Allah. Wal fauza bi rahmatih, niatnya untuk meraih, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu mukhlishan fi amalihi lillah. Maka dia kemudian menjadi seorang yang mukhlis, yang betul-betul mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Wa laisa kullu man atal masajida yakunu mukhlishan fi ityanihi ilaiha. Dan fakta yang kita lihat adalah bahwa tidak semua orang yang datang ke masjid itu niatnya murni untuk semua itu tadi, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal masjida li syai'in fahuwa hadduhu." Nih, buktinya Nabi saja mengatakan barang siapa yang mendatangi masjid untuk sesuatu, maka itulah bagian dia. Ini mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama. Barang siapa yang datang ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bagian dia. Artinya dia akan mendapatkan sesuatu itu, tapi tidak akan mendapatkan yang lainnya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, ai wa huwa nasibuhu, ya, maksudnya adalah itu bagian dia. Dia akan mendapatkan bagian tersebut. Ya. Qad yakunu ityanuhu mura'atan au sum'atan, ya, au yabdaghi haddan minad dunya. Kadangkala kedatangan seorang ke masjid itu dalam rangka riya. Misalnya, dia sebenarnya enggak mau ke masjid, tapi dia enggak mau disebut sebagai orang yang malas ke masjid. Ya. Ya udahlah, saya terpaksa ke masjid. Ya. Ini riya. Riya itu bukan sekedar mendapatkan pujian. Takut celaan juga bisa menjadi riya. Karena apa? Niatnya bukan untuk Allah. Niatnya karena enggak mau dicela orang. Ya. Dia enggak sebenarnya aslinya enggak mau ke masjid. Hanya karena orang lain saja dia kemudian mau ke masjid, maka ini riya, ya. Atau sum'ah, ingin disebut-sebut kebaikannya, oh dia rajin ke masjid misalnya, ya. Atau yabtaghi haddan minad dunya, atau dia menginginkan dunia dengannya, kalau ke masjid dapat berkat misalnya, atau dapat snack atau dapat apa, tujuannya itu gitu loh. Kalau nggak ada itu nggak ke masjid, berarti tujuannya bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ini adalah niat. Dan dia akan dapatkannya. Ya, tapi dia tidak akan dapat pahala. فَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ أي مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ مُرَائِيًا لَا يَنَالُ أُجُرَ الْمُخْلِصِينَ وَثَوَابَ الصَّدِقِينَ. Ya, maka siapapun yang datang ke masjid untuk riya, maka dia tidak akan dapat pahala orang yang ikhlas dan pahala orang yang jujur. Hatta wa in waqafa ila jambihim fi shaff, walaupun dia sampai sholat di situ, kalau tujuannya untuk riya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Walihada, ya, maka oleh sebab itu yatafawat al musallun ma'a isyraqihim fi suratil amal. Oleh sebab itu namanya orang-orang yang sholat itu mereka tidak berada dalam satu tingkatan, walaupun mereka sama-sama dalam amalan yang sama, ya, tafawutan 'adziman fi shalatihim. Mereka berbeda-beda yang dengan sangat berbeda dalam salat mereka. Bi hasabi ma qama fi qulubihim min ikhlasin lillah. Sesuai dengan keikhlasan dalam hati mereka, wallahu 'azza wa jalla la yaqbalul 'amala illa idza kana khalisan liwajhihi. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali jika diniatkan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang dapat sepersepuluhnya, ya, usyuruha, sudusuha dapat sepertujuhnya, seperenamnya, subuuha dapat sepertujuhnya dan lain sebagainya, ya, dapat pahala yang berbeda-beda walaupun dalam satu sholat yang sama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Ya, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal yang dalam amal tersebut aku disekutukan oleh kepada selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya enggak akan dianggap, enggak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, jadi luruskan niat kita ketika ke masjid. Kemudian yang selanjutnya, ثم على من أراد الخروج إلى المسجد أن يعني بنظافة بدنه. Adab yang kedua, ya, bagi orang yang ingin ke masjid adalah hendaknya dia memperhatikan kebersihan badannya. Wa alla yakuna fihi rawaih tu'dzil musallin. Dan hendaknya jangan sampai badannya itu mengandung bau yang dapat mengganggu orang-orang yang sholat. Wa tu'dzi aidha malaikatullah. Dan juga mengganggu malaikat-malaikat Allah yang di masjid. Ya. Sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala min hadhil baqlatil tsum." Ya, barang siapa yang makan ya, bawang putih. Wa qala marratan man akalal basal. Ya, wa tsum wal qurrath. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang putih atau bawang daun, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Sebelum bersih maksudnya ya. Artinya bukan berarti setelah makan terus enggak boleh ke masjid. Makan tapi cuci kemudian sikat gigi ya itu boleh ya. Maksudnya menyisakan makanan tersebut di mulutnya. Karena kalau orang makan, kalau orang Arab itu biasanya baunya mentah ya. Orang India itu kan biasa makan sayur-sayur itu mentah. Ya. Maka baunya luar biasa itu. Ya, kalau dibawa ke masjid. Maka Nabi melarang, ya, jangan dekati masjid kami, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu sebagaimana Bani Adam juga terganggu dengannya. Apa yang mengganggu Bani Adam itu juga mengganggu malaikat. Hadis riwayat Muslim. Dan demikian pula kata Syekh Abdul Razak, bagi mereka yang mubtalan bit tadkhin, bagi mereka yang merokok, ya, beliau katakan mubtala, yang diberi ujian, ya, yang diberikan musibah berupa suka merokok, ya. Hendaknya dia juga memperhatikan tentang masjid, ya, memperhatikan tentang kemuliaan masjid, ya. Hendaknya dia juga ayya'rifalaha haqqoha wa makanatiha. Hendaknya dia tahu bahwasanya masjid itu punya hak dan punya kedudukan. Ya, fala yu'dhil musallina bitilkar ra'ihah. Maka jangan pula dia ganggu orang-orang yang sholat dengan bau yang tidak sedap karena dia merokok. Ya. Ya. Kalau dia memang bisa meninggalkan merokok secara keseluruhan, fahuwa khairul lahu. Maka ini bagus tentunya. Wa illam yastati wa ghalabathu nafsuhu. Tapi kalau dia tidak mampu karena hawa nafsunya itu masih menguasai dia, fala aqalla min ayyuna binadhafati nafsihi, maka paling tidak ya hendaknya dia memperhatikan kebersihan dirinya ya, dan menjauhkan dia dan menjauh dari rumah-rumah Allah dengan bau tersebut ya, karena itulah bau yang mengganggu orang-orang yang sholat dan juga terganggu juga para malaikat dengannya. Kata Nabi SAW, fa'inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena memang malaikat juga ikut terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam. Ya, itu terkait dengan bau. Ya. Jadi enggak cuma bau mulut ya, segala bau yang mengganggu. Bau badan juga sama. Ya, kalau punya bau badan, ya pakai apalah ya, deodoran atau apa, ya, supaya baunya hilang sehingga nyaman. Ya, kasihan orang yang di dekatnya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup kajian sore hari ini, adab yang terakhir adalah wa minal isti'dad li sholati fil bait ayahrisa ala ayat tatahhar fi baitihi. Dan di antara bentuk bersiap-siap untuk sholat di masjid yang dilakukan di rumah, ya ini masih persiapan di rumah ya, semua yang kita jelaskan tadi adalah hendaknya dia melakukan toharah atau bersuci atau berwudu di rumahnya, ya. Dan ini ya telah datang hadis-hadis tentangnya, ya. Wa ba'dun nas yatahawanu fi hadzal amr. Namun sayangnya sebagian orang itu meremehkan hal ini. Wa rubbama ajjala taharah ila ayyasila ila dauratil miyah allati takunu ila jiwaril masajid. Dan seringkali mereka itu menunda wudhu mereka ketika sampai di WC atau di tempat wudhu yang ada di sebelah masjid. Ya. Fal aula bil muslim ayatathahhar fi baitihi liyakhruja min baitihi ilal masajid tahiran. Maka yang lebih utama bagi seorang muslim adalah dia bersuci di rumahnya supaya dia keluar dari rumahnya menuju masjid dalam kondisi sudah suci. Jadi melangkahnya dia ke masjid itu sudah suci, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Ya. Ini hadis yang sudah kita bacakan tadi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya, kemudian dia melangkah ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat fardu, maka setiap dua langkahnya, salah satunya akan menghapuskan dosa dan yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi ya, jangan mengandalkan tempat wudu di masjid. Kalau kita punya rumah dan punya ledeng di rumah, ya, kalau nggak punya ledeng ya silahkanlah ya. Jadi kalau punya ya usahakan wudu di rumah. Ya, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setengah dari bab ini di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat muslim, alhamdulillah kita dengarkan tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Rizqian Rahil Habibullah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq. Tadi kita dengarkan pembahasan adab di rumah-rumah Allah. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima. Kami sampaikan kepada para pendengar, silakan bagi yang mau bertanya bisa sampaikan melalui chat WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Ustaz, pertanyaan pertama dari pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada orang yang dibayar untuk kerja bersih-bersih masjid, apakah dia mendapat pahala merawat masjid walaupun ia sudah dibayar? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, tergantung niatnya. Ya, ketika dia menjadikan niat utamanya untuk membersihkan masjid, maka meskipun dia kemudian dibayar, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia sama sekali tidak ada niat untuk membersihkan masjid, tidak ada niat untuk memuliakan masjid, dia hanya ya betul-betul niatnya cuma pekerjaan saja, maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Harusnya orang yang walaupun pekerjaannya itu tukang ngepel masjid, marbot ya, ya, itu harus diniatkan untuk memuliakan rumah Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan tidak akan mengurangi pahalanya kalau dia kemudian dikasih gaji, karena memang seseorang harus meluangkan waktunya untuk membersihkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana bolehkah kita sholat di masjid yang agak jauh daripada sholat di masjid yang dekat? Karena bacaan imamnya lebih fasih dan lebih bagus. Mohon nasihatnya. Ya, yang lebih utama adalah sholat di masjid terdekat. Ya, karena memang ada anjuran untuk itu. Ya, sholatlah di masjid yang paling dekat. Ya, kemudian kalau di masjid tersebut bacaannya rusak, nah barulah kemudian kita boleh mencari masjid lain yang lebih jauh. Ya, tapi selama itu bacaannya benar, ya, tidak bermasalah, sholatnya sah di situ, maka hendaknya dia jangan mencari masjid yang jauh, ya, kecuali masjid jauh tersebut ada keutamaan, contohnya Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa, itu boleh. Kalau misalnya rumahnya di Madinah, dia lebih dekat ke masjid, misalnya masjid dekat rumahnya, tapi dia pengen ke Nabawi, itu boleh, karena Nabawi, ya. Ya, kalau masjid sama-sama masjid selain daripada tiga masjid, maka yang lebih utama dia berada dekat rumahnya, karena selain itu juga khawatir, ya, bisa menimbulkan fitnah kalau memang sebenarnya bacaannya benar. Tapi kalau bacaannya nggak benar, maka menurut sebagian ulama, kalau al-fatihahnya tidak benar, maka sholat makmum yang tahu itu nggak benar, maka dia tidak sah sholatnya. Ya, sehingga jika khawatir yang demikian, maka dia boleh untuk ke masjid yang lain, karena memang punya alasan yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan tentang materi pekan-pekan sebelumnya, Ustaz. Ya. Tentang ikhwalah, Ustaz. Ya. Izin bertanya. Ya. Karena saya belum paham pembahasan pekan sebelumnya tentang ikhwalah, jika seseorang ingin masuk perguruan tinggi, menyerahkan uang pendaftaran, kemudian karena memiliki alasan tertentu ingin membatalkan masuk perguruan tinggi tersebut, serta meminta kembali uang pendaftaran, pihak perguruan tinggi mengembalikannya dengan sukarela, meskipun sebelumnya sudah menyetujui akadnya. Apakah hal tersebut juga termasuk ikhwalah, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, termasuk ikhwalah ya yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, meskipun dia nggak tahu ikhwalah mungkin ya. Tapi ketika dia merelakannya, maka tidak masalah, yaitu adalah sah juga karena dilakukan oleh kerelaan dari kedua belah pihak, ya tidak masalah dan apa namanya itulah hal yang baik karena memudahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika ada orang yang sering mendapat hadiah atau tips dari klien atau menggunakan uang anggaran perusahaan yang bukan haknya dan beberapa sumber syubhat lainnya, namun ia sering sedekah dengan niat menebus dosa-dosanya tersebut? Mohon nasihatnya. Ya, innallaha ya, sungguhnya Allah itu maha baik, ya. Thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka sedekah itu juga harus dari harta yang halal, ya. Jadi sedekah itu sebenarnya membersihkan harta yang halal, bukan membersihkan harta yang haram. Kalau membersihkan harta haram tidak termasuk sedekah, ya. Itu bagian dari kewajiban dia membersihkan dari hal yang haram, dan yang haram itu nggak bisa dijadikan sebagai sedekah, ya. Ya kalau misalnya dia niat membuang uang haram boleh, tapi itu namanya bukan sedekah, ya. Antum punya pekerjaan halal seluruhnya, ya. Antum sedekah itu benar karena itu sedekah, ya, dari harta yang halal. Dan Allah insya Allah akan menerima kalau kita ikhlas, ya. Tapi kalau kemudian itu harta haram, terutama harta haram, maka niatnya adalah untuk membersihkan harta, ya, membersihkan harta. Contohnya, dianggapnya seperti harta riba, ya, atau harta haram lainnya yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Nah, maka dia salurkan kepada hal-hal yang bersifat maslahat publik, ya, semisal membangun, memperbaiki jalan, kemudian toilet, kemudian ya kepentingan umum, ya, dia bisa salurkan untuk itu dengan niat membersihkan harta. Dan itu adalah hal yang baik, cuman yang saya tekankan tadi bukan untuk sedekah, ya. Kalau sedekah dari harta Anda yang halal, jangan dari harta yang Anda tahu itu ada sebagian harta haram Anda, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Sepertinya itu pertanyaan terakhir. Ya. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah bahas, ya. Bab yang ke-28, setengahnya, ya, setengah dari bab yang ke-28 tentang adab di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, ya, kalau kita tahu itu adalah tempat yang Allah cintai, bahkan Allah sebut sebagai rumahnya Allah, ya, rumah milik Allah, maka tentu kita berusaha bagaimana mengamalkan, ya, adab-adab itu semaksimal mungkin supaya betul-betul kita menjadi orang yang memakmurkan masjid, memuliakan masjid, ya, bukan sekedar orang yang hanya mengaku-ngaku memakmurkan masjid tapi hakikatnya tidak, ya. Maka caranya adalah dengan mengamalkan adab-adab yang telah dijelaskan di sini. Dan insya Allah besok atau pertemuan datang kita akan lanjutkan setengah dari bab ini, ya, masih terkait dengan bab tentang adab-adab di masjid. Ya, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap amalan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita.